إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا di hari ini adalah hari yang berbahagia. Di satu sisi kita bahagia, alhamdulillah telah menyelesaikan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Di satu sisi kita sedih ditinggalkan dengan bulan yang penuh dengan maghfirah. Bulan yang menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Di mana kita ketahui bersama bahwasannya di dalam ibadah puasa yang Allah wajibkan, Allah ingin membentuk hamba-hambanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. At-taqwa sangat kita butuhkan di zaman sekarang. At-taqwa sangat dibutuhkan di setiap tempat dan waktu, terlebih-lebih lagi di zaman-zaman yang penuh fitnah. Karena jalan ketakwaanlah akan menyelamatkan seseorang. Karena dengan sifat takwalah maka ditunaikannya segala perintah Allah dan dijauhinya larangan Allah. Dengan takwalah maka hak-hak yang diwajibkan oleh Allah atas kita itu tertunaikan. Karena termasuk sifat-sifat orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga kewajiban, yang itu adalah hak-hak yang harus dipenuhi. Maka di dalam khutbah kali ini mari kita mengingat beberapa hak yang kadang ditinggalkan oleh banyak orang yang dengan sebab disia-siakannya hak-hak tersebut membuat murka Allah Subhanahu wa taala, yang ketika dia sia-siakannya hak-hak tersebut maka terjadinya berbagai malam bencana yang kita saksikan di akhir tahun-tahun ini. Sebelum kita melanjutkan pada hak-hak yang tentunya kita ketahui dalam hukuful asrah, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang beberapa hak, karena sesungguhnya hak-hak itu sangat banyak, tapi kita akan sebutkan beberapa hak yang kita atau yang dikatakan oleh para ulama paling terpenting dari selain hak-hak yang lainnya. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wa jari dzambi والصاهب بالجن وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا كفورا فخورا. الله سبحانه وتعالى برفرمان وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا برعبادة لكريان كفادة الله dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan terhadap kedua orang tua berbuatlah baik, demikian pula terhadap orang-orang yang dekat dengan kalian dari kerabat-kerabat yang mempunyai hubungan kerabat, dan juga terhadap anak-anak yatim. Demikian pula berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wa jari dzil qurba, dan juga tetangga yang ada hubungannya dari kerabat ataupun tetangga dekat. Dan juga jari janbi, yang ditafsirkan oleh para ulama tetangga yang jauh, tidak ada hubungannya dengan kekerabatan. Wasahibul biljambi, dan juga teman yang menemani di sampingnya. Yang dijelaskan oleh para ulama al-tafsir, di antara maknanya adalah termasuk ke dalamnya teman di dalam safar, termasuk teman di dalam kehidupan rumah tangga, yaitu istri kita, dan istri adalah suaminya. Demikian pula hak-hak yang termasuk sahibul bindambi adalah teman-teman dekat yang dia jadikan teman. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka. Wa ibnus sabil, dan juga ibnus sabil yang mengadakan perjalanan safar. Wa ma malakat aymanukum, dan juga budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang dia angkuh lagi sombong. Di dalam ayat yang mulia ini Allah jelaskan sebagian hak-hak kita yang wajib kita perhatikan, karena dengannya lah akan terwujudnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara wasiat itu pula atau kewajiban hak-hak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasannya hak yang paling utama, hak yang paling agung, hak yang paling terbesar adalah hak Allah Subhanahu wa taala, di mana kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ma'ruf indana, yaitu hadis Mu'adz, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, ma haqqullahu 'alal ibad?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, atau ketika ditanya Mu'adz menjawab, "Allah wa rasuluhu 'alam," dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna haqqullahu 'alal ibad ayabuduhu wa la tusyriku bihi syai'an." Hak Allah, sesungguhnya hak Allah terhadap hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibadah adalah hak yang sangat agung. Ibadah adalah tujuan manusia itu diciptakan. Maka betapa banyak di kalangan manusia yang mereka melalaikan tugasnya sebagai hamba, yaitu ibadah kepada Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala penuhkan segala nikmat-nikmatnya kepada mereka, justru malah mereka bersyukurnya bukan kepada Allah. Justru mereka bersyukur kepada selain Allah. Mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara manusia yang mereka tidak menunaikan hak Allah yang wajib atas mereka ini. Yang paling utama, yang merupakan keselamatan diri-diri mereka. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan salat, justru banyak di antara mereka yang melalaikan salat, yang menyia-nyiakan salat, dengan berani dia meninggalkan salat. Padahal dia adalah makhluk yang rendah, makhluk yang butuh pertolongan Allah. Mengapa ia sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Demikian pula kita lihat ketika Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan di bulan Ramadan kemarin as-siyam, betapa banyak kaum muslimin berani untuk tidak melaksanakan perintah Allah yaitu berpuasa. Terang-terangan makan di depan kaum muslimin yang lain, di depan saudaranya. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Maka pantaslah betapa banyaknya bala bencana yang kita lihat, yang kita saksikan dari bencana-bencana di negeri ini. Karena masih banyak orang-orang yang dia tidak menunaikan hak Allah yang paling terbesar ini, beribadah kepada Allah dari segala sisinya. Dan juga di antara hak Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita adalah at-taqwa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan ibadah dan takwa sebagaimana ini wasiat Nabi Ibrahim dan juga para mursalin. Ubudullaha wattaquh. Beribadahlah kalian kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak Allah subhanahu wa ta'ala ini di dalam sebuah hadis. Ittaqullaha haitsuma kunta wattabi sayya hal hazana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan-perbuatan jelek itu dengan perbuatan yang baik yang bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di dalam hadis ini terkumpul padanya hakullah, yaitu perintah Allah, hak Allah, kewajiban atas kita untuk sebenar-benarnya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk menjaga ketakwaan ini sampai ia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan padanya hak manusia untuk kita berbuat baik kepada manusia dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan juga di antara hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengagungkan syiar-syiar yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Dan juga mengagungkan syariat Allah, perintah, dan juga mengagungkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang ketika mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan hukum cadar, dengan mengamalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga termasuk salat id ini juga, dan juga salat jum'ah dan syiar-syiar yang lainnya dari apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah dari hati yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah atau Allah subhanahu wa ta'ala berfindalika min man ya'zimu sya'airallah fa innaha min taqwalil qulub. Hal tersebut, barang siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan, dari ketakwaan di dalam hati. Maka banyak di antara manusia yang mereka meremehkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala ini, termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diremehkan adalah memiara jenggot. Betapa banyak orang yang dia meremehkan syiar Allah Subhanahu wa taala karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanjangkan jenggot. Mereka hina, mereka jadikan perolok-olokan. Bahkan juga di antara mereka dengan dalih mementingkan hak asasi manusia, mereka berani menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana syiar Islam Allah memerintahkan manusia untuk menikah dengan lawan jenisnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menikah lelaki dan wanita, tapi dengan lantang dan sombongnya dari orang-orang kufar, dari para kaum muslimin yang mereka membabi kepada barat, melegalisasikan perbuatan lesbi, melegalisasikan dan juga membenarkan bahkan mendukung dengan dana dan juga dengan secara moral maupun moral atau material adanya perkawinan na'udzubillah sesama jenis. Maka muncullah berbagai macam upaya mereka untuk agar LGBT lesbi dan juga merubah daripada klan mereka dijadikan sebagai perkara yang dikatakan untuk menghidupkan atau membela hak asasi manusia. Tetapi mereka tidak mementingkan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kesombongan. Ini adalah sebuah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ahli sunnah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seperti orang-orang seperti mereka. Dan di antara kewajiban kita, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah, ingatlah kalian kepadaku, pasti aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, pasti aku, dan janganlah kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma rajaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang thayyib, yang baik dari apa yang Allah anugerahkan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian memang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara hak yang lainnya dari hak-hak hamba yang sering dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin adalah hak ulatul umur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita wajib taat kepada mereka, al-ulatul amri minal ulama wal umara. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ir rasul wa uli amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatilah oleh kalian ulil amri minkum, orang-orang yang mengurusi urusan kalian, dari para ulama, dari para umara wal hukam was sultan, dari pemerintah yang menegakkan hukum dan penguasa. Hak mereka, ulama, mereka adalah orang yang diikuti oleh manusia. Maka banyak di antara kaum muslimin yang meremehkan hak-hak ulama. Ulama hanya dijadikan ketika ia butuh, kemudian ia tinggalkan. Ulama ia jadikan, bahkan olok-olokan sehingga manusia jauh daripada ulama. Dia berani melecehkan ulama, dia berani mengkritik ulama, yang sering kita lakukan, yang sering kita saksikan bagaimana orang-orang yang benci para ulama, yang mereka hendak menjauhkan kaum muslimin dari ulama mereka. Dan juga hak dari ulil amri, yaitu pemerintah. Di akhir-akhir ini, banyaknya fitnah-fitnah yang na'udzubillah kadang menyeret diri kita. Secara tidak langsung, kita mencaci dan memakinya. Secara tidak langsung, ada kebencian kepada mereka, para umara, orang-orang yang menegakkan hukum di negeri kita ini. Padahal itu adalah sebuah dosa. Padahal itu adalah sebuah maksiat. Secara tidak langsung kita dibiasakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Yaitu melalui fitnah dan ujian dan cobaan. Ketika Allah coba kita dengan pemerintah. Yang kadang pemerintah itu adalah berpihak kepada orang-orang kufar. Atau pemerintah kita adalah zalim. Tetapi kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar, untuk tetap taat kepada mereka agar kita selamat dari hati-hati yang di dalamnya terdapat kedengkian-kedengkian kepada pemerintah, yang itu adalah merupakan maksiat kita kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika as-sam'u wat-ta'ah fi usrika wa yusrika wa mantatika wa makrahat wa makrahat wa ataratun alaik." Wajib atas kalian mendengar dan taat ketika di masa susahmu dan ketika di masa mudahmu, ketika di masa engkau giat dan ketika di masa engkau tidak suka kepadanya, dan wajib tetap taat kepada umara, pemerintah, selama mereka memerintahkan bukan dalam rangka menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian hak yang berikutnya, di dalam ayat tadi telah disebutkan, yaitu hak orang kedua orang tua, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan hak Allah untuk mentauhidkan ibadah kepada Allah dengan hak orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat agar kita berbuat baik kepada mereka. Wawasaina al-insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan kita dilarang untuk sekecil apapun dalam bentuk ucapan maupun perbuatan al-ufuq, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat agar kalian beribadah, tidaklah beribadah kecuali kepada Allah. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika di masa tua salah satu di antara keduanya. Atau kedua-duanya. Maka jangan engkau mengatakan kepada keduanya ucapan uf. Ucapan yang ringan. Tetapi itu merupakan ukub kepada kedua orang tua. Dan jangan kalian menghardiknya. Dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Ibadullah, kaum muslimin. Betapa kita banyak sebagai anak. Ketika mereka masih hidup, kita durhaka kepada kedua orang tua. Betapa banyak dosa yang kita lakukan. Ketika mereka meminta kepada kita pertolongan, kita dengan mudahnya, ringannya mengucapkan, kerjakan saja sendiri. Atau na'udzubillah, dengan ucapan yang ringan, yang itu adalah menyakitkan hati kedua orang tua. Betapa kita melalaikan kewajiban kita sebagai anak. Al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, hadis yang ada di dalam Sahih Jami', bahwasannya dosa durhaka adalah dosa yang disegerakan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babani mu'ajjilani uquq bainahuma. Al-uquq bainahuma fi dunya mu'ajjilani uqubatuhuma fi dunya al-baghi wal uquq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua bab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uqubatuhuma yaitu siksaannya, al-baghi perbuatan keji, dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doakanlah kedua orang tua kita ketika mereka telah tiada. Dan ketika kita masih mempunyai orang tua, jagalah. Jangan sampai Allah murka ketika kita masih mempunyai orang tua. Karena dosanya sangat besar. Kemudian juga disebutkan hak-hak yang paling terpenting adalah hak-hak kerabat-kerabat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah al-arham, yaitu dijelaskan oleh para ulama kerabat-kerabat yang masih ada hubungan kekerabatan. Jagalah hak-hak mereka. Jangan sampai kita memutus hubungan silaturahmi kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan hak-hak mereka. Wa atidil qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubdil tadhira. Tunaikanlah hak-hak daripada dil qurba, orang-orang yang masih ada kerabat padanya, dan juga orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan janganlah engkau berbuat tadbir, membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta. Dan juga di antara menunaikan hak kerabat seperti yang sudah disinggung tadi adalah menjaga hubungan silaturahmi kepada mereka. Jangan sampai putus karena sebab gara-gara dunia. Jangan putus karena gara-gara tidak saling paham atau adanya pertentangan di antara mereka berdua. Jangan sampai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, La tadkhulu jannah qati', tidak akan masuk jannah orang yang dia memutus silaturahmi. Ya ibadallah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara hak-hak yang kita akan jelaskan kali ini, yaitu hak anak dan juga hak istri, yang kadang kita melalaikannya, yang kadang kita tidak menjaganya, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita menjaga hak-hak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia, yang bahan bakarnya adalah batu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang ada padanya malaikat yang sangat keras, yang sangat tegas, yang tidak bermaksiat ketika Allah memerintahkan kepada mereka, yang mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Di dalam ayat ini, kita menyadari bahwasannya keselamatan An-Najah, keselamatan istri kita, keselamatan anak-anak kita, tergantung diri kita sebagai suami. Setelah kita akan ditanya, apakah kita menyia-nyiakan hak-hak ini? Apakah kita menjaganya? Kita menginginkan di dalam doa. Dan itu adalah doanya orang-orang mukminin yang mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka berkata, Rabbana wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami sebagai penyejuk atau pelipu lara kami, dan jadikanlah kami sebagai imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita menginginkan mereka adalah sebagai qurratu a'yun bagi diri kita, maka janganlah kita bakhil terhadap mereka di dalam tarbiyah kepada mereka. Dan janganlah kita menganggap enteng tarbiyah kepada mereka. Maka sebuah kekeliruan kita memenuhi segala apa yang diinginkan oleh mereka, sehingga mereka tidak terkendalikan. Na'udzubillah, bahaya daripada media. Nah, yang dikenal di zaman ini adalah Android dan Mesos. Adalah fitnah yang sangat besar, yang bisa merusak keluarga kita. Maka bagaimana akan terwujud mereka sebagai qurratu ayun bagi diri kita ketika kita membebaskan mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di hadapan Allah? Bagaimana kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah ketika kita menyia-nyiakan kewajiban kita sebagai suami? Allahu Allah, kepada Allah lah kita meminta agar kita bisa mendidik mereka, agar kita bisa menjalankan dari kewajiban kita sebagai seorang suami. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji terhadap keturunan-keturunan yang saleh, ketika kita berhasil di dalam tarbiyah mereka, Allah akan gabungkan mereka ketika mereka ada di jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa tabaqqum dzurriyyatuhum biiman" Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan mengikuti keturunan-keturunan mereka di dalam keimanan, kami akan gabungkan mereka dengan keturunan-keturunan mereka, dan tidaklah hal itu mengurangi dari amalan-amalan mereka sedikit pun. Hak tarbiyah adalah yang paling wajib. Betapa banyak kita meremehkan masalah ini. Betapa banyak kita tidak memperhatikan masalah ini. Maka ketika terjadi al-uquq, terjadinya kedurhakaan anak kepada kita, baru kita menyadari apa salah saya. Apa yang saya telah lakukan selama ini? Mengapa anak-anak itu membangkang? Mengapa anak-anak itu tidak taat? Maka janganlah salahkan mereka. Maka bercerminlah kita, sejauh mana kita telah mentarbiyah mereka, sejauh mana kita telah menjaga, memperhatikan akidah mereka, akhlak mereka, dan juga sampai mana, sejauh mana kita memperhatikan siapa teman-teman anak kita. Ya ibadallah, hamba-hamba Allah, istri ada juga tanggung jawab kita. Di mana istri adalah teman kita di dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempergauli mereka dengan cara yang baik. wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an tafrahu syai'an fa yaj'alallahu fi khairin katsira. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Ketika kalian benci kepada mereka, mudah-mudahan apa yang kalian benci sesuatu yang ada pada mereka, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Maka di sana adanya perintah dari Allah. Pertama, berbuat ma'ruf kepada mereka. Yang kedua adalah sabar. Sabar terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada istri kita. Walaupun itu menyakitkan hati kita. Walaupun itu membuat kadang kita futur. Karena sebab istri kita. Maka sabarlah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di sini. Ketika kita benci kepada mereka. Maka Allah jadikan padanya. Yang kita benci sesuatu dari mereka. Adalah kebaikan yang banyak ketika kita sabar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita yang menunjukkan bahwasanya manusia tidak ada yang sempurna, apalagi istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, la yufrik mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika seorang mukmin benci kepada seorang mukminah di satu sisi, maka dia senanglah pada akhlak yang lainnya, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Pasti banyaknya kekurangan. Maka yang ada adalah untuk kita selalu bersyukur, sabar menjalani kehidupan rumah tangga, walau kadang ditemui perkara-perkara yang itu membuat kita menyakitkan. Tapi kita yakin, selama kita niat ibadah kepada Allah, dan kita berusaha mentarbiyah mereka, baik anak dan istri kita, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong. Dan kita ingat, bahwasanya kita akan ditanya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis di dalam sahih jami', annallaha sa'ilun kullu ra'in istar'ah. Ahafidha zalik am dayya'ah. Atta yas'alur rajul an ahli baitih. Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada setiap pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya, yang berada di bawah tanggung jawabnya, apakah ia menjaga hal itu atau menyia-nyiakannya. Sampai seorang akan ditanya tentang ahli baitnya, keluarga di dalam rumahnya. Dan juga hak yang terakhir dalam khutbah ini dikhususkan untuk para ummahat, bahwasanya sebuah kenikmatan seorang ahwat, seorang wanita mempunyai suami. Suami adalah yang ada sekarang ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkannya. Maka bersyukurlah terhadap anugerah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan bersabarlah ketika menjalani kehidupan berkeluarga di dalam melayani, di dalam berkhidmat, di dalam taat kepada suami. Kalau tidak, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang menyedihkan, bahkan pedih dari apa yang ia rasakan di dunia. Bersabar terhadap anugerah rezeki yang diberikan kepada suami, kecil maupun besarnya, itu adalah rezeki min Allah. Maka para istri yang tidak sabar, seperti hal ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummatul mu'minin, ibu orang-orang yang beriman, sebagai contoh tauladan Mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka minta lebih dari nafkah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikanlah di sana adanya ibrah, pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur melalui lisan nabinya, ya ayuhan nabi, qul azwajika in kuntunna turid hayata dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarihkunna surahan jamila. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kemari, aku akan penuhi dan aku akan berikan kenikmatan-kenikmatan itu kepada kalian. Aku akan puaskan kepada kalian. Wa in kuntunna turidna Allah wa Rasulah wa daril akhirah, fa inna Allah adalil muhsinat minkunna ajran azima. Tapi jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah mempersiapkan bagi wanita-wanita yang berbuat baik untuk mereka pahala yang sangat besar. Bersabarlah sebagai seorang istri. Jangan sampai engkau ketidaksukaannya terhadap suami membuat engkau tidak melaksanakan ketaatan kepada suami, yang itu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Bersabarlah wahai para ummahat yang Allah takdirkan engkau suami, dia mempunyai madu, dia mempunyai istri lain. Hal ini karena ingin menjalankan ibadah kepada Allah dalam rangka menjaga kehormatan suami. Maka sebuah perkara yang memang diketahui bersama, hal ini tidak bisa diterima, baik perasaan dan keyakinan yang ada pada wanita. Tapi ingatlah, bahwasanya ini adalah syariat yang mulia. Syariat poligami dan taat adalah syariat yang mulia. Kalian mendapatkan sesuatu yang sangat mulia dari Allah, yaitu di mana ketika para wanita seluruhnya yang ada di muka bumi ini, terlebih di zaman ini, mereka membenci adanya syariat ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan. Engkau bisa menjalankannya karena Allah, bukan karena dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkau telah menghidupkan syariat yang hampir pudar, yang hampir mati dan ditinggalkan oleh kebanyakan manusia, khususnya adalah para wanita. Pahala yang sangat besar. Bersabarlah di dalam menjalankannya dan harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para ummahat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai gara-gara engkau tidak suka kepada suamimu, kemudian terjadinya pertentangan dan percekcokan, engkau minta mentalak, suamimu mentalak dirimu. Maka ingatlah, Allah Subhanahu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam para wanita-wanita yang tidak sabar di dalam menjalankan kewajibannya mentaati suaminya, kemudian dia meminta talak, seperti disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Sahih Abu Dawud dan Tirmidzi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'ala zawjaha talaqan min ghairi ba'sin fahram 'alayha ra'yat al-jannah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang mana saja yang ia minta kepada suaminya untuk mentalak dirinya tanpa ada alasan syar'i, alasan yang itu adalah ba'as, faharamun 'alaiha, maka haram atasnya ra'ihatul jannah. Diharamkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanginya jannah. Apakah kalian mau mendapatkan akibat yang buruk dari perbuatan tersebut. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis, ketika seorang istri tidak bersyukur terhadap suami, terhadap apa yang dia lakukan kepada istrinya dengan sekemampuan yang ia mampu, maka diancam. Dan ingatlah bahwasannya wanita itu paling banyak yang menghuni di neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis dari Abu Sa'id, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di dalam salat Id atau salat Fitr, ketika melewati wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya masyaral nisa, tasaddaqna wa inni uridukunna astaru ahlin nar." Fakulna ya Rasulullah, bima ya Rasulullah, qala taqassunna al-la'an wa taqassunna ashir wa taqfur al-ashir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kalian, banyaklah sedekah kalian, karena sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebanyakannya penduduk neraka adalah dari kalian. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab apa wahai Rasulullah? Karena mereka banyak melaknat, banyak keluh kesah, tidak sabar terhadap apa yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui suaminya. Tidak sabar terhadap ujian dan cobaan Allah subhanahu wa ta'ala ketika ditakdirkan suaminya tidak bisa memberikan nafkah, atau suaminya hanya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dia keluh kesah, dia banyak melaknat, na'udzubillah, karena ketidaksabaran mengakibatkan azab yang sangat pedih. Dan juga disebut wa takfur asir, wa takfurna asir, karena kalian banyak kufur nikmat kepada suami. Rasa kurang, merasa tidak puas, merasa tidak diperhatikan. Padahal itulah kemampuan dari suami. Itaqullah, bertakwalah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwasannya suami adalah yang menyebabkan kalian masuk jannah atau masuk neraka. Di dalam sebuah hadis Husain bin Mihsan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuri aina antuman wa innama huwa jannatuki wa naruki." Maka perhatikanlah oleh kalian, perhatikanlah diri kalian, di mana kalian berada posisinya terhadap suami kalian. Ayasannya suami itu adalah jannahmu atau juga nerakamu. Demikianlah, semoga khutbah yang terasa panjang ini, anak mohon maaf sebagai khatib, karena ini dipandang perlu untuk disampaikan, mudah-mudahan sebagai pelajaran bagi kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita, salat kita, dan juga bacaan Qur'annya kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dan menakdirkan kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Taqabbal minna wa minkum salatana wa siyamana. Wallahu a'lam bishawab.